Kukisahkan namaku, cinta itu citra, citra itu cinta. Cinta-cintaan cerita anak baru gede. Ini rupawan, ini menarik, bisa langsung saling suka. Tidaklah peduli bibit bebek bobot berdialog. Rasa asmara rindu yang memanggil, aku mau sama kamu. Biar kata dibilang alay, sering kepo, suka penasaran. Mau lebih dekat, mau lebih akrab, maunya cepet-cepet jadian. Duniaku duniamu, hariku harimu, menyisakan hanya aku kamu. Kupisahkan namaku, cinta itu citra, citra itu cinta. Cinta-cintaan cerita anak baru gede. Ini rupawan, ini menarik, bisa langsung saling suka. Tidaklah peduli bibit bebet bobot berdialog. Rasa asmara rindu yang memanggil, aku mau sama kamu. Witing tresno jalar soku kulino. Witing mulio jalar anu ani rakoso. Tresno ojo dikom larani ati. Diko tentram, diko senang, nembang ojetera Cinta-cintaan cerita anak baru gede. Ini rupawan, ini menarik, bisa langsung saling suka. Tidaklah peduli bibit bebet bobot berdialog. Rasa asmara rindu yang memanggil, aku mau sama kamu. Cinta-cintaan cerita anak baru gede. Ini rupawan, ini menarik, bisa langsung saling suka. Tidaklah peduli pipit bebet bobot berdialog. Rasa asmara rindu yang memanggil, aku mau sama kamu.